Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kehidupan normal seperti sedia kala setelah melalui masa-masa sulit karena COVID atau corona yang antum ketahui bersama. Wala kulli hal, durus dakwah dan kajian bihamdillah bisa kembali dihidupkan setelah vakum cukup lama. Kita melanjutkan kajian Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah wa an Buraidah radhiyallahu an qala sami'an nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'ala Allah bismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Buraidah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang mengatakan dalam doanya, ya Allah, aku memohon kepadamu karena aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah yang tiada sesembahan hak kecuali engkau, engkau yang ahad, engkau yang somad, engkau yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang sebanding denganmu. Maka Rasulullah kemudian katakan, sungguh orang ini telah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya yang jika Allah diminta dengan menyebut nama itu pasti akan Allah beri, dan jika didoai seorang hamba berdoa kepadanya dengan menyebut nama itu pasti akan dia jawab, dia kabulkan. Hadis diriwayatkan oleh A'immatul Arba'ah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis karena babnya memang ad'iyah atau da'awat, berbagai macam bentuk doa-doa ma'thur yang ada di dalam sunnah, patut dipelajari oleh setiap muslim agar doanya terkabul, lebih diharapkan untuk bisa makbul itu doa. Maka diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa macam bentuk doa-doa tersebut. Hadis Buraidah, seperti antum ketahui, bertawassul seorang da'i, seorang hamba yang berdoa dengan menyebut keutamaan atau kemuliaan Allah yang tersebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Wa aku bersaksi engkau adalah Al-Ahadus Somad, Alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka seperti yang Rasul katakan, kalau kamu ucapkan itu dalam doamu, berarti kamu telah memohon kepada Allah dengan menyebut nama atau sifatnya ini, dimana kalau engkau sebut pasti akan Allah kabulkan doamu. Kalau engkau sebut pasti permintaanmu akan Allah berikan padamu. Dan memang doa semacam ini besar keutamaannya, fadilahnya, serupa dengan hadis Buraidah ada dalam riwayat Abu Dawud di riwayatkan oleh Mihjan Ibn al-Adru' radhiyallahu an, qala dakhala Rasulullah sallam al-masjid. Suatu ketika Rasulullah sallam masuk masjid, fa idza bi rajulin qad qada salatahu wa huwa yatashahhad. Maka beliau dapati seseorang setelah selesai sholat, orang ini berdoa, mengucapkan dalam doanya, wa huwa yaqul Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad antaghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Faqala qad ghufira lahu. Dia ucapkan, ya Allah, aku memohon kepadamu karena engkau adalah Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama bertawassul dia kepada Allah dengan menyebut isi surat Al-Ikhlas ini tadi. Aku memohon dengan itu semua agar engkau ampuni dosa-dosaku karena engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka Rasulullah katakan, sungguh dia telah diampuni, sungguh dia telah diampuni, sungguh dia telah diampuni. 3 kali Rasulullah sebutkan. Maka jelas ini menunjukkan keutamaan doa ini. Fadilahnya besar. Bertawassul kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas ini. hadis karena di situ disebutkan isi dari surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad, maka perlu kita memahami isi dan kandungan surat yang agung ini. Surat ini disebut Al-Ikhlas walaupun tidak ada kata Al-Ikhlas di situ, tetapi disebut Al-Ikhlas karena kandungannya. Karena terkandung dalam surat yang mulia ini keikhlasan yang begitu murni, begitu besar bagi Allah. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, pada pembacanya atau yang mempelajarinya. Bagi yang mau tadabur, mempelajari dan memahami tafsirnya, maka akan mendapat keikhlasan, tumbuh keikhlasan pada dirinya. Dari sisi yang kedua, Al-Ikhlas itu maknanya kesucian atau kemurnian. Maka surat Al-Ikhlas disebut Al-Ikhlas karena murni surat ini menyebut dan menjelaskan sifat-sifat Allah. Murni surat ini menyebut dan menjelaskan sifat-sifat Allah, maka dinamakanlah Al-Ikhlas. Surat ini sebagaimana Rasulullah sebutkan, ta'dil thuluthal Qur'an, menyamai sepertiga Qur'an. Disebut sepertiga Qur'an karena Qur'an secara umum terbagi menjadi tiga. Isi Qur'an semua. Yang pertama, isinya adalah informasi tentang Allah, pengabaran tentang Allah. Ini ayat-ayat mengabarkan kepada kita siapa Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, apa yang Allah lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, berita, informasi tentang al-awwalin, umat-umat terdahulu, seperti apa mereka, bagaimana nasib mereka saat mendustakan, menentang para nabinya, para rasulnya, Nuh, Hud, kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, dan para nabi-nabi yang sebelum ini. Yang ketiga, isi Quran adalah ahkam, hukum. Hukum-hukum yang Allah turunkan kepada hambanya. Maka Al-Ikhlas disebut sepertiga Quran karena mewakili sepertiga yang pertama, pengabaran tentang Allah. Dan murni isi surat yang memang hanya itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya murni tentang Allah. Yang kemudian dibaca dalam mukaddimah doa yang Rasulullah ajarkan ini. Atau sebagian ulama menyebutkan Quran itu tiga macam selain dari yang tersebutkan tadi. Yang pertama isinya ahkam, hukum-hukum. Yang kedua isinya adalah aqaid, penjelasan akidah, keyakinan, masalah iman. Dan yang ketiga, wa'ad wa wa'id, masalah ancaman atau janji baik bagi yang taat, ancaman bagi yang maksiat. Maka dengan pembagian ini, ya masuknya kepada bagian yang kedua, aqaid. Surat Al-Ikhlas berisi tentang akidah, masalah iman, keyakinan. Ala kulli hal, perkara lain yang perlu difahami bahwa sepertiga Quran yang dimaksud adalah sepertiga fil jaza, sepertiga fil jaza la fil ijza, sepertiga dalam artian balasannya atau pahalanya, bukan masalah mencukupinya, bukan masalah mencukupi. Artinya begini, balasannya, pahalanya sama seakan kamu seperti membaca sepertiga dari Quran. Pahalanya, balasannya sama seperti itu, dari Al-Baqarah mungkin sampai surat apa, menyamai itu pahalanya. Tapi dalam masalah kecukupan tidak. Kif, misalnya begini, kalau kamu bernazar, misalnya nazar wajib ditunaikan, saya kalau sembuh dari sakit nazar mau membaca Quran sepenuhnya, semua Quran. Begitu kamu sembuh, maka kamu berkewajiban baca Quran semua. Lalu kamu dapati hadis ini bahwa Al-Ikhlas sepertiga Quran. Ah, mending baca Al-Ikhlas 3 kali aja. Kan satu surat sepertiga Quran. Kulullah ahad, kamu baca 3 kali. Berarti kan sepertiga sekali. Seakan sama satu Quran. Apakah mencukupi? Tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Itu masalah ijza. Maka dia sepertiga dalam masalah balasan pahalanya, bukan masalah mencukupinya. Sama juga dalam sholat kamu harus baca Fatihah, dan itu rukun dalam sholat. Tidak sah sholatmu kalau kamu gak baca Fatihah. Kemudian kamu dapati hadis ini, Al-Ikhlas sepertiga Quran. Kalau kamu baca 3 kali kan berarti seakan utuh Quran kamu baca. Maka dalam sholat misalnya takbir Allahu Akbar, setelah istiftah kamu baca Qul Allahu Ahad 3 kali, berarti kan seakan membaca Quran semua, masuk di dalamnya Al-Fatihah. Apa mencukupi? Tidak mencukupi. Tidak sah sholatmu. Maka perlu difahami bahwa yang dimaksud sepertiga Quran adalah balasannya, pahalanya, bukan masalah mencukupinya. Taib. Dari hadis ini, sepertiga Quran berarti, dan ini juga pendapat a'immah, ahlu sunnah, bahkan dikatakan syibhul ijma', hampir bisa dikatakan itu kesepakatan di antara mereka. Kalau surat ini dikatakan sepertiga Quran, menunjukkan bahwa berarti surat ini afdol minasuaril ukhra, lebih afdol dibanding surat-surat yang lain. Atau dikatakan sebagian Quran berarti lebih afdol dari sebagian Quran yang lain. Sebagian dari Quran, sebagian ayat-ayatnya lebih afdol dari sebagian ayat-ayat yang lain. Dan itu ma'ruf, di kalangan Ahlus Sunnah. Sebagaimana juga mereka katakan sifat-sifat Allah ya semuanya mulia, agung. Tapi sebagian sifat lebih afdol dari sebagian sifat yang lain. Terbukti misalnya Allah sendiri yang katakan inna rahmati sabaqat ghadabi, wa rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku, menunjukkan rahmat berarti lebih afdol, lebih mulia dari kemurkaannya. Kedua-duanya sifat Allah, rahmat maupun kemurkaannya. Begitu pula apa yang Rasulullah SAW sebut dalam doa, a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah dengan ridhomu dari kemurkaanmu. Di yaumul qiyamah, sedikit melebar karena faedah, hari yang menegangkan sangat, hari yang menakutkan, orang pada ketakutan, orang pada gelisah, masing-masing menunggu lama di padang mahsyar dalam keadaan tidak tahu apa yang akan diputuskan untuknya. Apa dia minas su'ada akan masuk surga, atau kaminal asyqiya wal'iyadzu billah akan masuk neraka. Orang dalam keadaan tidak jelas, bimbang, semua orang ragu, takut. Dan ma'ruf bagaimana mereka di mahsyar tenggelam dalam keringatnya oleh kondisi yang sangat mencekam dan menakutkan. Allah sebutkan tentang hari itu, yaumul qiyamah, dan paling murkanya Allah di hari itu. Makanya setiap nabi mengatakan itu ketika didatangi untuk memohon syafaat kepada Allah, bahwa Allah sangat murka di hari ini. Kemurkaan yang tidak pernah Allah murka seperti ini sebelum-sebelumnya, dan tidak akan pernah lagi murka seperti ini setelahnya. Paling murkanya Allah yaumul qiyamah, setelah dihancurkannya segala alam semesta, walhasil manusia dikumpulkan semua. Allah katakan al-mulku yauma idzinil haqqul rahman. Al-mulku, kekuasaan, kerajaan di hari ini hak milik, hanya milik Allah Ar-Rahman. Kekuasaan di hari itu gak ada tersisa dari makhluk, gak ada beda antara raja, presiden, penguasa, rakyatnya yang kaya, yang miskin, yang Arab, yang ajam, laki, perempuan, sama akan menghadap Allah dan bertanggung jawab atas segala yang dia perbuat selama hidup. Di hari itu Allah katakan al-mulk, kekuasaan murni bagi Allah saat itu. Sudah gak ada penguasa-penguasa lain. Kalau di dunia mungkin saja mereka masih bisa menyombongkan, karena memang dia berkuasa walaupun semu, tapi punyalah kekuasaan di negaranya, di daerah kekuasaannya. Tapi yaumul qiyamah sudah gak ada tersisa sama sekali. Tapi seperti kata As-Sa'di rahimahullah, yang membuat tenang hati kaum mukminin yang membuat nyaman jiwa para muwahhidin ahli tauhid, yang membuat damai hati kaum muslimin adalah pernyataan Allah lirrahman. Bahwa kekuasaan di hari itu hak semuanya milik Rahman. Nama ini yang dipilih oleh Allah, Ar-Rahman. Wazannya fa'lan, yang menunjukkan penuh, banyak, luas rahmatnya. Wazan fa'lan menunjukkan itu dalam bahasa Arab. Ghadban itu berarti orang yang sangat marah. Dirinya dipenuhi dengan kemarahan dan emosi. Maka disebut ghadban. Penuh dan sangat banyak sampai luber-luber. Dan yang Allah sebut namanya ini Ar-Rahman, yang penuh rahmat. Maka mukminin muwahhidin merasa tenang karena di hadapan mereka ada Rabbnya Ar-Rahman yang rahmatnya mengalahkan murkanya, yang rahmatnya luas mencakup segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku mencakup segala sesuatu. Bagaimana mereka gak akan tenang tahu itu sifat Rabbnya. Makanya tidak disebut nama yang lain di situ. Tidak dikatakan misalnya oleh Allah Al-Mulku yawma idhinil haq lil jabbar, walaupun itu juga nama Allah. Atau lil qahhar misalnya. Tapi yang Allah sebut lirrahman, yang maha penyayang, sangat rahmat kepada hambanya, mukminin, muwahhidin. Ala kulli hal, kembali kepada permasalahan kita. Bahwa sebagian ayat Quran lebih afdol dari sebagian yang lain. Dan memang suatu omongan bisa dikatakan lebih afdol satu dari sisi yang berbicara, yang menyampaikan omongan itu. Maka yang bicara ini, karena ini pembicaraannya ini, maka lebih afdal dari pembicaraannya itu. Ya misalnya saja, ini sabda Rasulullah. Yang berbicara adalah Rasulullah. Bagaimanapun juga akan jauh dan tetap lebih afdal kalau kamu bandingkan dengan pembicaraan Abu Bakar Siddiq. Kalau dibandingkan dengan perkataan Umar. Atau bahkan yang di bawahnya para tabi'in dan a'immah. Beda. Kenapa? Karena yang bicara beda. Yang bicara jauh lebih afdol. Sisi yang kedua. Dari tema atau materi yang dibicarakan. Kamu bicara tentang ilmu. Bicara seperti kita membahas ilmu begini. Sementara orang lain bicara ngalor ngidul mungkin tentang dagang, tentang apa. Ya tentu pembicaraan tentang ilmu lebih afdol dari pembicaraan tentang itu, dunia. Maka dari dua sisi ini. Satu, omongan itu lebih afdol karena yang berbicara memang lebih afdol dari yang lain. Dua, tema atau topik yang dibicarakan, yang ini lebih afdol dari yang itu. Surat Al-Ikhlas disebutkan turun saat musyrikin bertanya kepada Rasulullah SAW atau menantang beliau, sebutkan nasab Rabbmu, dari siapa, keturunan siapa, anak siapa. Maka turun ayat ini menjelaskan kepada mereka. Atau riwayat kedua, karena pernyataan Yahudi yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, dari apa Rabbmu itu? Maka turun ayat ini menjelaskan. Baik. Di dalam surat, ya kalau kita bicara surat, kembalinya tetap ke hadis, karena hadis menyebutkan hal yang sama. Ya'ani ashadu annakallah al-ahad as-samad. Al-ahad. Ahad. Asalnya dari kata wahad. Dari wahdaniyah, tunggal atau esa. Lafadz ahad dalam Quran terkadang tersebutkan manfiyah, konteksnya adalah penafian. Terkadang tersebutkan muthbatah, konteksnya adalah diisbat, ditetapkan. Manfiyah ahad dalam Quran kalau disebutkan dalam konteks penafian itu kepada selain Allah. Yang musbatah dalam konteks isbat, penetapan, itu yang untuk Allah semata. Dengan demikian lafadz ahad di dalam Quran tidak ada dalam konteks itsbat kepada selain Allah. Adapun kepada selain Allah dalam konteks nafi ada. Dalam konteks nafi, seperti yang Allah katakan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Karena syarat mengandung makna penafian. Jika ada salah satu dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan padamu, beri dia perlindungan. Dalam konteks nafi ada kepada selain Allah. Juga dalam ayat hal yarakum min ahad thumman sarafu. Ini juga mengandung arti penafian. Hal yarakum min ahad. Ahad isbat hanya ditetapkan bagi Allah. Allahu ahad, yang berarti wahid, esa, maha esa, tidak dipersekutukan dengan yang lain dalam keesaannya, baik itu dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun dalam nama dan sifat-sifat kebesarannya. Tidak dipersekutukan dengan yang lain. Ahad, Allahu Samad. Allahu Samad agak sedikit masuk ke pembahasan-pembahasan bahasa ya. Karena mau enggak mau dia berbahasa Arab Quran, mesti kita ikuti dengan penjelasan bahasa Arab. Karena di situ kamu akan lebih mengerti dalamnya, indahnya, dan luasnya ilmu yang Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya. Allahu Samad. Allah, lafzul jalalah, mubtada. Dalam nahwu ma'ruf, thullabul ilm tentu faham. As-Samad khobar. Di sini yang perlu ditekankan, perlu penjelasan sedikit. Semula, seperti yang kita pelajari, khobar itu nakirah. Ya, kamu katakan, at-talibu mujtahidun, al-baitu kabirun, kabirun mujtahidun khobar, nakirah. Ya begitu konteks awalnya. As-Samad khobar, tapi kemasukan al di situ. As-Samad, Allahu As-Samad. Kalau bukan ayat, asalnya Allahu Somadun. Tapi dalam ayat Allah sebutkan dengan al, Allahu As-Samadu. Maka di situ ulama lughah, ulama bahasa menjelaskan, dan terutama dari sisi balaghahnya, bahwa khobar kalau kemasukan alif lam punya makna hasr, pembatasan, pengkhususan. Ini benar-benar As-Samad itu hanya Allah. Dibatasi, dikhususkan, hanya dia yang somad. Hanya Allah yang somad, tidak ada yang lainnya. Makna-makna somadiyah hanya terbatas, hanya khusus pada Allah satu-satunya. Tiada yang lainnya. Itu bedanya. Nah, kalau kamu katakan tadi misalnya al-baitu kabirun, rumah ini besar, tidak menafikan di sana ada rumah besar selain itu, bahkan mungkin ada rumah yang lebih besar lagi kan. Banyak rumah besar, bahkan lebih besar dari itu. Cuman kamu sekedar mengabarkan rumah ini termasuk kategori besar. Itu bedanya. Nah, dengan alif lam dibatasi, tidak ada somadiyah, nanti maknanya kita kaji, kecuali murni khusus hanya pada Allah satu-satunya. Benar-benar tidak ada yang memiliki somadiyah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. As-Samad, tafsir pertama dari salaf menyebutkan As-Samad artinya alladzi la jawfa lahu, yang tidak ada dalamannya. Tidak ada dalamannya. Demikian diriwayatkan dari Ibn Mas'ud dan beberapa yang lain. Dari Ibn Abbas juga diriwayatkan sama. Mufassirin yang lain juga seperti itu. La jawfa lahu, artinya la jaufalahu, tidak ada isinya, la yatakhallal dzatihi syai', artinya tidak ada sesuatu yang memasuki zatnya, tidak seperti layaknya makhluk, tidak seperti layaknya makhluk, tetapi Allah somat wahid bidzat, esa zatnya satu, tidak ada dalamannya, tidak terisi oleh sesuatu yang lainnya. Lebih jelas, makhluk semua tanpa terkecuali, semua makhluk ulama sebutkan kecuali malaikat. Semua makhluk kecuali malaikat semuanya punya jauf, punya dalaman. Sehingga ada yang masuk, ada yang keluar karena ada dalamannya. Ada makanan masuk, ada minuman masuk, diolah dalam tubuhnya sehingga ampas dan sisa-sisanya keluar lewat BAB, lewat kencing dan seterusnya. Angin busuk keluar dari belakang, yaitulah makhluk. Ada dalamannya. Begitu semua makhluk kecuali malaikat alaihimussalam. Dan karena mereka ada dalamannya pula, maka makhluk dilahirkan dan melahirkan. Bisa masuk ke dalam rahim si ibu, bayi, dan pada saatnya keluar dari si ibu itu. Begitu mereka proses hidupnya, ada yang masuk, ada yang keluar, dia dilahirkan, kemudian dia melahirkan. Begitu pada binatang, begitu pada manusia. Dengan makna ini, diperkuat makna ini dengan ayat yang berikutnya. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Makanya Allah katakan, tidak beranak, tidak pula diperanakkan, karena tidak ada dalamannya. As-Somad. Allah pertegas dalam ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak makan, tidak minum, sebagian salaf menafsirkan begitu. Ya sama, kembali kepada makna ini. As-Somad la jaufa lahu, sebagian mufasirin kamu dapati di kitab tafsir, alladzi la ya'kul wa la yashrab, Allah itu tidak makan, tidak minum. Somat. Itu makna somat. Riwayat kedua dari salaf, as-somat alladhi kamula fi sifatil kamal, yang maha sempurna dalam sifat-sifat kesempurnaannya. Itu makna kedua dari somad, yang maha sempurna dalam seluruh sifat-sifat kesempurnaannya. Sehingga dengan itu, hanya Allah pula yang berhak untuk hajat seluruh makhluk, seluruh hajat mereka ditujukan kepada Allah semata, dimintakan kepada Allah semata. Maka dia yang didoai, dia yang dimintai, dia yang diharapkan, dia yang ditakuti, dia yang, hanya dia yang diyakini mampu berkuasa menentukan kebaikan untukmu, menjaga dan melindungi kamu dari segala kejelekan, segala mara bahaya hanya Dia. Hanya Allah As-Samad, karena segala kesempurnaannya. Makna ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau sebutkan makna Somad As-Sayyid alladzi kamula fi su'dadi. Sayyid itu penguasa yang sempurna kekuasaannya dari segala sisinya. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada kelemahan sama sekali dalam kekuasaannya. Asy-Syarif alladzi kamula fi syarafih, yang mulia, yang juga maha sempurna dalam kemuliaannya. Tidak ada sedikit pun kekurangan dan aib pada kemuliaannya. Al-Azim alladzi kamula fi azamatihi, yang maha agung dan maha sempurna dalam keagungannya. Tidak ada sedikit pun aib dan kekurangan dalam keagungannya, dan begitu seterusnya. Maka terkumpul padanya segala sifat-sifat kesempurnaan. Kamula fi sifatil kamal, maha sempurna dalam seluruh sifat-sifat kesempurnaannya. Maka disebut As-Somad karena hanya pada Allah semata manusia, bahkan makhluk semua, menuju. Hanya kepadanya mereka menyerahkan segala urusannya, baik yang mengharapkan kebaikan yang mereka inginkan dalam hidup, atau yang ingin selamat terhindar dari segala kejelekan. Makna ini, yang kedua ini, dikuatkan secara bahasa seperti di dalam hadis disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Iktidha Shiratal Mustaqim. Ya, walaupun dalam sanadnya disebutkan ada kelemahan, tapi secara makna yang dimaukan mungkin bisa memperjelas. Kana Rasulullah SAW idza shalla ila amud au sariyah lam yasmut ilaihi somdan wa innama ja'alahu an yaminihi wa an yasarihi. Rasulullah terbiasa Sallallahu alaihi wasallam kalau sholat menghadap tiang sebagai sutrohnya, ini tiang. Rasulullah nggak mau menghadap lurus tepat di hadapan tiang itu, tapi beliau agak geser ke kanan atau ke kiri sedikit. Ya, dari satu sisi yang dimaukan dalam riwayat, agar tidak menyerupai para penyembah berhala. Orang kalau kamu lihat musyrikin kufar, kalau menyembah berhalanya kan persis di hadapannya. Ini patungnya, berhalanya ya di situ dia menyembah-nyembah. Nah, sementara Rasul sholat, sutra ini kan hanya penyempurna sholat, supaya tidak terganggu orang yang liwat hilir mudik jalan di depanmu. Maka sholat di hadapan sutra. Tapi Rasul gak mau persis tepat di hadapan tiang, hanya ke tiang itu. Maka beliau agak geser sedikit ke kanannya atau sebelah kirinya sedikit. Asyahid secara bahasa, lam yasmut somdan, tidak langsung hanya ke tiang itu. Nah, dari sisi makna ini tadi yang diinginkan, bahwa Allah itu As-Samad, ya betul-betul hanya langsung, hanya kepada Allah. Betul-betul tidak melirik dan tidak menoleh kepada selainnya. Itu makna As-Samad yang dimaukan. tujuan makhluk dalam berharap, berdoa, berharap mendapat kebaikan atau selamat dari suatu kejelekan tertentu, betul-betul somat, as-somat, hanya kepada Allah dia. Dan yang berhak untuk dimintai seperti itu hanya Allah. Dan hanya Allah satu-satunya yang mampu mengabulkan permintaan dan doa hambanya tersebut. As-somat. Allahu Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad. Dia yang tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Ini penafian. Lam yalid, ini tidak keluar anak darinya. Tidak keluar anak, yang kalau itu pada makhluk, layaknya makhluk akan mewarisi kekuasaannya, melanjutkan kekuasaan bapaknya, raja sebelumnya, pada makhluk. Lam yalid, tidak ada yang keluar dari Allah sesuatu yang kemudian mewarisi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berkuasa mutlak. Perkara yang perlu kita fahami bahwa penafian di dalam Quran akan menjadi kesempurnaan, akan menjadi pujian, bukan hanya sekedar berhenti pada penafiannya, tetapi harus kamu yakini dari penafian itu penetapan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Kamu yakini kesempurnaan lawan sifat yang dinafikan. Sekarang Allah nafikan ini, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan, tidak dilahirkan dari sesuatu yang sebelumnya, yang kemudian kalau pada makhluk itu juga mewarisi kekuasaan yang sebelum dia, bapaknya atau kakeknya atau kakaknya. Kenapa dinafikan itu oleh Allah? Karena maha sempurnanya Allah dalam kekuasaannya. Karena kesempurnaan ghina, maha kayanya Allah, maha sempurnanya Allah. Karena yang semacam tadi hanya ada pada sesuatu yang aib, dan itu aib, kekurangan. Dia tidak peroleh kekuasaan itu dengan perjuangan dan darah. Layaknya manusia sering, antum tahu kan, mungkin bapaknya mendapat kekuasaan dengan perang di zamannya, habis-habisan sudah. Begitu dia mati, dia tinggal mewarisi si anak putra mahkota. Gak tahu menau, gak ikut berjuang di zamannya, mungkin dia belum lahir bahkan. Dia dapat enaknya saja. terwarisi itu kekuasaan kerajaan dari bapaknya atau dari kakeknya. Kan itu aib. Bukan dia perjuangkan dari nol dengan darah dan nyawa pada manusia. Atau sebaliknya, kalau kamu lihat dari atas, sehebat-hebatnya penguasa ini mungkin ditakuti dan luar biasa dahsyat kekuatannya, kerajaannya, toh pada akhirnya dia mati. Berhenti sudah. Selesai masa kejayaan dia. Dilanjutkan oleh anak cucunya. Dan itu aib juga. Gak sempurna berarti. Manusia ini. Ada ujung, ada pangkalnya, ada akhirnya. Makanya Allah nafikan semua itu dari dirinya. Lam yalid walam yulad. Karena maha sempurnanya Allah. Tidak butuh sedikitpun dari selain dirinya. Tidak membutuhkan sedikitpun kepada selain dirinya. Lam yalid walam yulad. Semua makhluk dua sifat ini tidak bisa terpisahkan darinya. Yalid wa yulad. Dia dilahirkan dan dia melahirkan secara umum pada makhluk. Ya ada generasi sebelum dia, terlahirkan dia. Ada bapak dan ibunya, ada kakek dan neneknya. Dan dia pula, kalau Allah tentukan berketurunan, ya melahirkan, punya anak, punya cucu, dan seterusnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu dengan Allah. Tidak ada yang sebanding, serupa dengannya. Dan ini penafian mujmal, bentuknya global, umum. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu pun yang serupa atau sebanding dengan Allah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa Quran, kalau itu dalam penafian, penafiannya bentuknya global-global saja. Kalau itu dalam isbat, penetapan, maka penetapannya mufassal, rinci, detail dan banyak disebutkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ahad ini isimnya kana. Lam yakun kufuwan lahu ahad. Lam yakun lahu kufuan ahad. Kamu dapati khobarnya kana di ayat dikedepankan dari isimnya. Walam yakun lahu kufuan ahad. Semula isim kana kan di depan, baru nanti khobarnya di belakang. Kana tolibu mujtahidan, khobarnya di belakang gitu. Tapi di sini khobarnya ditarik ke depan, isimnya yang ditaruh di belakang. Walam yakun lahu kufuan dulu sebagai khobar, baru ahad sebagai isimnya karena di belakang. Kenapa demikian? Karena memang itu tujuan intinya. Itu yang dikehendaki. Penafian adanya persamaan sesuatu dengan Allah. Penafian adanya sesuatu yang sebanding, serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakun lahu kufuan ahad, ahad di sini nakiroh seperti antum tahu, terletak dalam konteks penafian. Walam berarti dia umum, mencakup segala sesuatu. Dari seluruh makhluk yang ada, maka tidak satu pun yang akan bisa serupa dengan Allah. Tidak ada satu pun yang sebanding sama dengan Allah dalam zatnya maupun sifatnya maupun nama-namanya. Tabaraka wa ta'ala. Itu tafsir secara global tentang surat yang agung dan mulia ini yang Rasul ajarkan dalam doa ini. Ya annakallah al-wahid al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun kalau tadi tentunya dari ahlu sunnah, ahlul bidah, mereka punya penafsiran sendiri, ya tentu menyalahi Quran, menyalahi sunnah, menyalahi tafsir salaf, rahimahumullah. Ada di antara mereka yang menafsirkan al-ahad, mereka katakan wahid bidzat, mutanazzih anil ab'ad wal arkan wal jihad, esa dalam zatnya, disucikan dari ab'ad, dari bagian-bagian, disucikan dari arkan, disucikan dari arah. Yang dimaksud mereka menafikan ulu, wal'iyadzu billah. Makanya mereka katakan mutanazzih anil jihad. Karena tinggi, ulu kan juga arah, arah atas. Maka Allah disucikan dari semua itu, kata mereka. Wal'iyadzu billah. Dan ahlul bidah atau orang kalau tidak mendapat taufik dari Allah, nas'alullah al-afiyah, mereka bisa saja tafsirkan ayat dengan diotak-atik semau hawa nafsunya. Terkadang ya dia bisa atau punya celah, walaupun batil, jelas batilnya, tapi ada celah begitu. Makanya seperti kata Umar bin Al-Khattab, radhiyallahu taala anhu, bawa mereka kepada sunnah, batasi dengan sunnah. Fa innal Qur'an dzu wujuh. Karena kalau Qur'an itu sendiri dzu wujuh, bisa bersayap, bisa ditafsirkan ke sana kemari kalau tidak terbimbing dengan kaidah-kaidah yang benar. Sebagai contoh saja, Jahmiyah Mu'tazilah merubah ayat Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah di situ sebagai fa'il, kallamallahu, ini Allah berbicara dengan Musa. Yang berbicara Allah, Musa diajak bicara olehnya. Tapi mereka rubah. Ya, secara bahasa bisa saja, walaupun itu batil tentunya, Musanya yang dijadikan fa'il, Allah sebagai maf'ulnya. Wa kallamallaha Musa taklima, Musa sebagai fa'il marfu, alamatu raf'ihi dhamma muqaddara 'alal alif. Ini Musa berbicara, yang diajak bicara Allah. Kenapa? Karena mereka menafikan sifat kalam. Mereka menafikan, mereka ingkari Allah enggak berbicara, Allah enggak punya sifat kalam. Maka dijadikan Musa yang berbicara sebagai fa'il. Qadariyah, mereka mengingkari takdir, bahwa kejelekan bukan Allah yang takdirkan. Kejelekan itu manusia sendiri yang tentukan. Dia yang berbuat itu tidak ada campur tangan Allah sama sekali. Bukan kehendak Allah, bukan keinginannya, bukan ciptaannya. Dinafikan. Makanya disebut majusnya, majusinya umat ini. Karena majusi meyakini ada dua kekuatan di alam ini. Kekuatan api, cahaya itu menciptakan kebaikan-kebaikan, dan kekuatan gelap itu yang menciptakan kejelekan, kejahatan. Berarti kan itu tidak diciptakan api, kejahatan itu. Api gak berkehendak adanya kejahatan, itu kehendaknya sisi gelap alam. Nah, mereka pun begitu. Kejahatan tidak dikehendaki oleh Allah, manusia sendiri yang melakukannya. Mereka taati ayat ketika Allah katakan min syarri ma khalaq, mereka katakan dengan nakirah tanwin munawwan, min syarrin ma khalaq, sehingga ma di situ nafiah. Kalau kamu tanwin syar, min syarrin ma khalaq, dari kejahatan yang itu tidak diciptakan oleh Allah. Penafsiran mereka ya batil tentunya. Karena bacaan yang benar min syarri ma khalaq. Ma di situ isim mausul. Ini segala kejelekan atau kejahatan yang ia ciptakan, yang Allah ciptakan. Tapi mereka permainkan ayat sampai sejauh itu. Begitu pula sekelompok mutasawwifah disebutkan menafsirkan ayat kursi yang begitu agung, begitu mulia, bahkan a'zamu ayah di dalam Quran. Tapi mereka punya penafsiran sendiri. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Ya, kalau orang terbimbing dengan sunnah salaf, ya dia paham bahwa ayat membicarakan tentang syafaat di yaumul qiyamah tidak akan berguna dari siapapun kecuali dengan seizin Allah. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa biizni. Enggak sekonyong-konyong orang bisa ngasih syafaat semaunya. Yaumul qiyamah harus diizinkan oleh Allah. Rasul sendiri sujud di bawah arsy lama memuji-muji Allah sampai kemudian Allah katakan kepada beliau, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta wasfa' tusyaffa, diizinkan angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah kamu akan diberi, beri syafaat kamu akan diterima syafaatmu. Baru diizinkan, nunggu izin dari Allah. Itu makna ayat. Tapi mereka punya tafsiran lain. Mereka katakan man dzalladzi yashfa itu potongan dari beberapa penafsiran. Yang satu kata mereka man dzalla, dipotong-potong. Man dzalla, barang siapa yang merendahkan diri, dzalla, dzul, yang menghinakan dirinya. Makanya kemudian kamu dapati mereka banyak berpenampilan kumuh, menjauh dari kenikmatan dan yang halal mubah dari dunia, pakaiannya compang-camping, kotor, robek. Man dzalla dzi di dunia ini yashfa, di situ dia akan mendapatkan syifa. Yashfa dari syifa, kata dia, di situ dia akan mendapat obat, penawar kesembuhan, keselamatan di dunia dan akhiratnya. Maka fahami itu dari wa'a, ya'a. Maka fahami ini, amalkan. Kif 180 derajat kemana ayat Allah sebutkan, kemana pula tafsir yang mereka bawakan. Jauh sekali kesesatan kalau sudah dibuka oleh syaitan. Wallahiyadzillah menyeret orang kepada halal yang jauh dan terlalu jauh dari kebenaran. Al-Muhim, kembali kepada hadis. Setelah membaca tadi sifat-sifat Allah, Allahu Ahad, Allahu Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Rasulullah katakan laqad sa'ala Allah bismilladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya yang kalau diminta pasti akan ia beri, kalau didoai pasti ia kabulkan. Dan ini menunjukkan bahwa baik orang itu bertawassul dalam doanya dengan menyebut nama atau sifat-sifat Allah. Salah satu sebab penting yang membuat doa itu terkabul. Dan Allah yang memerintahkan itu kepada hambanya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang husna, maka berdoalah, memintalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Dia tersebut. Terkait apa yang Rasulullah sebutkan, dia minta dengan nama Allah yang kalau Allah didoai dengan itu pasti Allah kabulkan, kalau dimintai pasti akan Allah beri. Ini berkaitan dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Yang kalau disebut nama itu pasti akan Allah beri, pasti Allah kabulkan doa hambanya. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari ada 14 pendapat a'immah untuk menentukan apa itu Ismullahil A'zham. Nama teragung bagi Allah itu apa? Lalu beliau sebutkan ini itu Rob. Ada yang menyebutkan lafadz Allah itu sendiri. Ini kamu sebut nama Allah, ya Allah, as'aluka ya Allah, atau Rob Rob, ya Robbi ya Robbi, as'aluka. Ini ada 14 pendapat banyak, tapi berakhir Al-Hafidz sendiri menguatkan hadis yang bersama kita ini. Karena jelas konteks hadisnya dengan membawa apa yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasul katakan, kamu telah memohon kepada Allah dengan sesuatu yang kalau Allah diminta dengannya pasti akan Allah jawab. Kalau kamu doai pasti akan Allah kabulkan. Qala, termasuk tadi mungkin sebelum pindah hadis yang Rasulullah SAW sebutkan juga sama bertawassul dengan kandungan surat Al-Ikhlas, hadis Mihjan Ibni Adru' ketika beliau mendapati seseorang dalam doanya menyebutkan Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya, patut untuk dibaca sering dan selalu, karena kita manusia banyak dosa, banyak maksiat, maka besar harapan. Karena dengan doa ini seperti yang Rasul katakan pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti diberi. Kamu memohon ampunan kepadanya. Antaghfirli, ampuni aku dosa-dosaku. Karena engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu Rasul katakan, Qad ghufirlahu. Sungguh dia telah diampuni. Sungguh dia telah diampuni, sungguh dia telah diampuni. Maka baca dan ajarkan kepada keluargamu, anak istrimu. Doa yang enggak sulit. Yang kamu baca surat Al-Ikhlas. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tinggal tambahan sedikit, antaghfirli dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ini jelas menunjukkan keagungan doa ini, keagungan bertawassul kepada Allah dengan lafaz-lafaz tersebut. Kemudian hadis kedua dibawakan oleh Hafidz rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa qala mithla dzalik illa annahu qala wa ilaikal masir. Akhrajahul arba'ah. Dari Abu Hurairah berkata, biasa Rasulullah SAW kalau pagi membaca ini. Allahumma bika asbahna, ya Allah, denganmu kami berada di pagi ini. Wa bika amsayna, dan denganmu pula kami sampai sore nanti. Wa bika nahya, dan denganmu pula kami hidup. Wa bika namut, dengan pertolonganmu pula kami hidup, kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Begitu pula saat sore, beliau ucapkan sama. Cuman di akhirnya wa ilaikal masir. Ya, kalau sore lafadznya Allahumma bika amsayna, denganmu, dengan taufik dan pertolonganmu kami berada di sore ini. Wa bika asbahna, bika amsayna, wa bika asbahna kalau sore. Wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Di belakangnya wa ilaikal masir. Di lafadz Abu Dawud, pagi maupun petang sama lafadznya nusyur. Tidak dibedakan. Wa ilaikan nusyur. Bika amsayna maupun bika asbahna berakhir dengan wa ilaikan nusyur. Di lafadz Nasa'i, di doa sore justru wa ilaikan nusyur. Bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, di sore hari. Adapun lafadz Ibnu Majah dan Tirmidzi, di sore yang wa ilaikal masir. Hadis tentang salah satu wirid atau azkar sobah masa, wirid atau zikir yang dibaca pagi dan petang hari. Pagi dibaca seusai sholat subuh, setelah zikir-zikir sholat sampai terbitnya matahari waktu membacanya. Sore dibaca seusai sholat asar, seusai doa-doa sholat, sampai tenggelamnya matahari maghrib. Waktu dibacanya wirid azkar sobah masa. Artinya azkar sobah masa, zikir pagi petang itu ada waktu, dibatasi oleh waktu. Kalau sudah lewat, ya bukan waktunya untuk kamu baca sudah. Pagi setelah matahari terbit, itu bukan waktunya untuk kamu baca, sudah lewat masanya. Begitu pula sore, ya matahari, bukan waktunya untuk kamu baca zikir petang. Dari situ perlu kita fahami bahwa amalan-amalan tertentu yang dibatasi waktunya, maka kamu hendaknya ingat atau sadari bahwa amalan itu yang paling afdol kamu lakukan di waktu itu. Amalan itu adalah yang paling afdol untuk kamu lakukan di waktu itu. Ya seperti ini, azkar sobah masa, waktunya terbatas. Maka yang paling afdol ya kamu baca zikir-zikir ini di waktu itu. Makanya kata Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, itu lebih afdal bahkan daripada kamu baca Quran. Lebih afdal dibanding kamu baca Quran atau yang lainnya. Serupa dengan itu antara adzan iqamat, waktu doa kan, baina kulli adhanain da'wah la turad, antara adzan qomat, waktu doa di mana itu tidak akan ditolak, pasti dikabulkan oleh Allah. Maka amalan terafdal di waktu adzan qomat ya doa, lebih afdal daripada kamu baca Quran, lebih afdal daripada kamu zikir, karena waktunya gak banyak dan tidak akan ditolak doa di waktu itu. Dan qomat paling 5 menit, 10 menit, kurang lebih. Maka gunakan sebaik mungkin untuk berdoa. Kamu sholat qobliyah, ya pakai untuk doa banyak dalam sujudmu. Atau selesai sholat, angkat kedua tanganmu berdoa. Itu yang paling afdal kamu lakukan di waktu itu. Taib. Kembali kepada hadis. Terbiasa Rasulullah SAW jika memasuki pagi, beliau ucapkan tadi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Bika asbahna artinya bika asbahna, pengakuan dari seorang hamba bahwa dirinya di pagi itu dalam lindungan Allah. Di pagi ini kami dalam lindunganmu, di pagi ini kami dalam banyak kenikmatanmu, di pagi ini kami dengan taufikmu pula berzikir kepadamu, mendapat pertolongan taufik dari Allah. Wabika nahya wabika namut, pengakuan juga bahwa kami hidup ya engkau yang hidupkan. Wabika namut, kami mati juga engkau yang mematikan kami. Artinya dalam segala situasi, dalam semua kondisi, teruslah dan begitulah kondisi kami, hamba, lemah, selalu butuh kepada Allah, butuh pertolongan, perlindungannya, selalu butuh tergantung kepada kenikmatan-kenikmatannya, butuh taufik untuk istiqomah agar selalu berzikir kepadanya, dan kepadamu pula kami akan kembali setelah dibangkitkan di yaumul qiyamah. Tadi telah kita sebutkan perbedaan beberapa riwayat terkait nusyur dan masir di belakang akhir zikir, wa ilaikan nusyur wa ilaikal masir. Riwayat mungkin banyak perbedaan seperti itu, tapi dari sisi makna yang ulama sebutkan, waktu pagi bika asbahna wabika amsayna itu lebih tepat maknanya dengan nusyur, wa ilaikan nusyur. Kenapa? Karena nusyur, nasyr, yaumun nusyur kan setelah kematian. Orang setelah mati sekian lama kemudian dibangkitkan dari kuburnya, dihidupkan kembali dan dikumpulkan di hadapan Allah. Maka yang menyerupai itu ya waktu pagi, karena kamu bangun tidur. Tidur kan kematian kecil. Setelah kamu bangkit dari tidurmu, bangun, beribadah kembali, beraktivitas kembali, maka menyerupai nusyur, bangun dari tidur, bangun dari mati. Maka lafadz nusyur lebih tepat di waktu pagi, wa ilaikan nusyur. Wa ilaikal masir lebih tepat di sore hari, asar tadi. Bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Karena masir itu tempat kembali, artinya dia dari hidup menuju kematiannya. Karena sore sudah, dari hidup pagi menuju tidurmu lagi malam. Nah, dari sisi makna lebih mirip seperti itu. Ya, diperhatikan makna itu. Ya, sama seperti zikir sholat, antara subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Orang mau misalnya baca alhamdulillah dulu, Allahu Akbar dulu, lalu subhanallah, ya gak masalah. Yang penting 33 masing-masing dia baca. Tapi dari sisi makna, Hafidz rahimahullah dan banyak ulama fuqaha menyebutkan yang lebih tepat atau lebih baik dimulai dengan subhanallah. Karena kamu dengan itu mensucikan Allah dari segala aib, kamu sucikan Allah dari segala kekurangan. Kemudian diikuti dengan alhamdulillah tahmid, itu isbat. Kamu tetapkan bagi Allah pujian baginya karena segala kesempurnaan dan segala kebaikannya. Lalu diakhiri dengan takbir, Allahu Akbar. Karena Allah Maha Besar karena semua itu. Ala kulli hal, itu secara makna yang diperhatikan dari sisi maknanya. Wa illa seperti yang Rasul katakan, la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Enggak masalah bagi kamu, kamu mau mulai dari yang mana. Kamu mau baca alhamdulillah dulu, Allahu Akbar dulu, subhanallah dulu, semuanya zikir mulia, semuanya agung. Tapi kalau dari sisi makna tadi, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ala kulli hal, itu wirid atau azkar sabah, mazak yang pantas untuk dibaca agar kita dalam perlindungan Allah, selalu dalam taufik, selalu dalam hidayahnya. Sesibuk apapun, jangan terlewat waktunya untuk kamu baca. Gak banyak makan waktu. Tiap hari biasakan wirid-wirid ini kamu baca. Seusai subuh, seusai asar. Duduk sebentar. Paling juga 5 menit, 10 menit. Beberapa zikir-zikir yang ada, kitab-kitab zikir banyak. Kamu baca. Salah satu dari kebaikannya, bahwa kamu kalau terbiasa membaca ini, begitu kamu terlewat, kamu akan merasa ada sesuatu yang hilang. Dan kamu gak nyaman. Kamu gak akan merasa nyaman. Ada sesuatu yang gak sempurna ini, ada sesuatu yang hilang ini, gak enak. Apa ini? Karena kamu baru membaca azkar, zikir pagi, petang. Artinya sesuatu yang gak bisa kamu tinggal. Dan itu bagus. Sesuatu yang gak mungkin dan tidak bisa kamu abaikan. Kamu akan merasa gak nyaman, ada sesuatu yang hilang. Sampai kamu harus baca. Baru kamu akan tenang kembali. Tapi kalau kamu gak terbiasa untuk membacanya, kamu terlewat pun gak terasa apa-apa. Dan itu kerugian besar. Mungkin kamu ada tamu suatu saat, mungkin ada tamu, ada keluarga, tersibukkan kan. Nemui ini yang ngobrol atau apa ini itu. Sampai terbitnya matahari. Karena kamu memang gak biasa baca, gak ada suatu yang terasa hilang dari diri kamu. Kamu biasa-biasa saja. Dan itu jelek, gak baik. Tapi kalau kamu terbiasa, kamunya gak akan nyaman. Apa ini ya Allah? Kamunya gak akan tenang. Ada sesuatu yang hilang dari kamu dan harus kamu cari. Harus kamu baca. Di situ kelebihannya. Orang kalau terbiasa membaca wirid-wirid atau zikir-zikir yang ada di dalam sunnah, utamanya saat pagi dan petang hari. Adzannya jam berapa? Nggak tahu. Kira-kira 11.30? Hah? Jam 12? 40? Iya. Yeah. Mungkin kita cukupkan sekian, antum perlu persiapan untuk zuhur. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.